بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الصحابة الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وروى ابن جرير عن مجاهد بقوله تعالى: يحبونهم كحب الله. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Ta'ala, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti cintanya mereka kepada Allah Ta'ala. Demikian dari ayat ini. Dan telah lalu penjelasan yang dibawakan oleh Syekh siapa? Muhammad Hamid Fiqih rahmat Ta'ala, bahwasanya makna yang tadi zahir jelaskan oleh beliau, mereka pada hakikatnya tidaklah mereka mencintai Allah Ta'ala. Bahkan disini dikatakan yuhibbunahum kahubbillahi mubahatan wa mudahatan lilhaqqi subhanahu bil'andad. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu yang mereka bikin untuk tandingan terhadap Allah Ta'ala. Kenapa kok mereka mencintainya? Mubahatan. Baha, yubahi, apa maknanya mubahatan? Sebagai bentuk berbangga-banggaan. Sebagai bentuk kebanggaan. Wa mudohatan. Dan sebagai bentuk tandingan. Lilhaqqi, siapa al-haq? Allah. Sebagai bentuk kebanggaan dan tandingan bagi Allah. Itu al-haq maksudnya. Siapa al-haqqu? Yani Allah Ta'ala. Dan antara nama Allah adalah al-haqqu. Di antara nama Allah adalah Al-Haqqu. Boleh seorang itu menamai dirinya dengan Abdul Haq. Karena satu di antara nama Allah adalah Al-Haqqu. Maka dikatakan di sini mubahatan wa mudahatan lil haqqi, yakni lillahi. Subhanahu bil andad. Jadi mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka jadikan tandingan bagi Allah sebagai bentuk kebanggaan dan sebagai bentuk tandingan bagi Allah yang Maha Suci dengan tandingan-tandingan tadi. Sebagai bentuk tandingan, sebagai bentuk kebanggaan. Walladzina amanu asaddu hubban lillah minal kuffari li awsanihim. Banggaan orang-orang yang beriman. Asyaddu hubban lillah, lebih sangat cintanya hanyalah untuk Allah daripada orang-orang kafir, cinta mereka kepada berhala-berhala mereka. Perhatikan di sini. Jadi ini termasuk syirik dalam al-mahabbah. Dan mereka mencintai Allah Ta'ala bersama cintanya kepada makhluk, yakni tandingan tadi. Maka tuntutannya yaitu taswiyah bainal makhluk ma'al khaliq atau bil khaliq. Dan ini adalah syirik al-akbar, taswiyah penyamaan. Penyamaan dalam cinta. Antara cintanya kepada makhluk dan antara cintanya kepada Allah Ta'ala, maka ini termasuk syirik al-akbar, syirik al-bil-mahabbah. Mafhum? Dan ini yang paling mayoritas. Kesyirikan tadi syirik dalam mahabbah tadi. Demikian juga yang terjadi sampai hari ini. Para kuburiyin mencintai yang dikubur seperti cintanya kepada Allah Ta'ala, bahkan lebih. Itulah syirik dalam al-mahabbah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Siapa al-musannif? Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu al-musannif. Rahimahullah ta'ala. Wal minal umur al-mubayyina li tafsir at-tauhid. Wa syahadati an la ilaha illallah ayatul baqarah. Bil kuffar alladzina qala Allah ta'ala fihim. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْدَادًا وَحُبَّ اللَّهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ حُبًّا عَظِيمًا. Di sini falam yadkhulu bil Islam. Punya antum ada apa? Ayub. Falam yadkhil bil Islam. Ini falam yadkhil, ya ini fa'ilnya adalah apa? Hubbuhum. Allah Ta'ala tidaklah cintanya mereka kepada Allah itu memasukkan ke dalam Islam. Kalau punya saya, balam yadkhulu bil Islam. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan di antara perkara-perkara yang menjelaskan dan membentangkan untuk penafsiran tauhid dan penafsiran syahadah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu ayatul baqarah. Yakni ayat al-baqarah dalam kaitannya tentang orang-orang kufar. Ayat ini menjelaskan tentang tafsir tauhid dan tentang tafsir syahadatu an la ilaha illallah. Di mana tentang orang-orang kafir yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wama hum bikharijina minan nar. Wama hum, dan dalam mereka keluar dari neraka. Maknanya adalah abadi. Wama hum bikharijina minan nar, maknanya bahasanya kufar. Nanti di akhirat tidak akan keluar dari api neraka. Zakara, fa'ilnya Allah. Allah menyebutkan bahwasanya kufar yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ini, mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka bikin. Untuk tandingan kepada Allah, mereka cintai seperti cintanya kepada Allah. Artinya dohir ayat ini bahwasanya mereka mencintai Allah Ta'ala dengan cinta yang sangat besar. Jadi mereka yang abadi di neraka tadi punya kecintaan kepada Allah dengan cinta yang sangat besar. Tapi kecintaan ini tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Falam yudkhilhum fil Islam. Yani falam yudkhilhum hubbuhum Allah Ta'ala fil Islam. Cintanya mereka kepada Allah di dalam memasukkan mereka dalam Islam. Walaupun cinta yang sangat besar terhadap Allah. Ini dari ayat ini. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan seperti cintanya mereka kepada Allah. Dahirnya bahwasanya mereka punya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tapi cintanya ini tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Fakaifa biman ahabba an nidda akbara min hubbillah. Terus bagaimana? Lantas bagaimana dengan seseorang yang mencintai tandingan tadi lebih besar cintanya daripada cintanya kepada Allah Ta'ala? Maka lebih utama tidak akan masuk Islam dengan cintanya kepada Allah. Fakaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidaklah mencintai kecuali cintanya kepada tandingan tok? Maka lebih utama tidak bisa keluar dari api neraka. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya cinta mereka terhadap Allah adalah cinta yang tidak ada maknanya. Karena bukan cinta yang murni. Tapi juga mencintai tandingan-tandingan tadi yang mereka bikin untuk tandingan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan syirik bil mahabbah. Nah, tadi kamu kok cerita sendiri sama Fauzan? Apa kamu cerita? Ini perlu ngokno. Perlu ngokno tau ya kok. Bondo kuping, kupingmu ada satu kubus. Ada satu kubus, kantil itu. Pekerja kupingmu itu. Ada satu kubus. Pasti bayar. Berarti kan? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ah, berarti sudah. Di sini ada penjelasan dulu ketika kita belajar. Bahwasanya seorang musyrik itu, atau musyrik ada dua bagian. Qismun yuhibbunallaha ma'anid. Satu bagian mereka mencintai Allah bersamaan dengan juga cinta terhadap tandingan. Bagi Allah. Qismun yuhibbunannidda faqad dunallahi albattah. Wa da'akbahu minal awal. Bagian kedua yaitu, musyrik mencintai tandingan tok. Tanpa mencintai Allah, maka ini adalah lebih buruk daripada bagian yang pertama. Berarti komunis, yang mereka mengatakan, La ilaha, tidak ada Tuhan. Wal hayatu mada. Kehidupan adalah materi. Apa? Mereka cuma mencintai kesirikan, mencintai kufur, tak. Tidak ada cinta kepada Allah Ta'ala. Ini lebih buruk daripada musyrikin yang mereka memiliki kesamaan dalam cintanya kepada Allah dan juga kepada tandingan yang mereka bikin untuk Allah Ta'ala. Maafkan itu. Nanti kan? Nanti. Perlukan itu. Habil ayati bayanu anna man asyraka ma'allahu ta'ala ghayrahu fil mahabba faqad ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah wattakhadahu niddan min dunillah. Ini lebih lengkap lagi. Dalam ayat tersebut, wa minan nasi yattakhidu min dunillahi andaddan yuhibbunahum ka hubbillah. Ayat ini ada penjelasan. Fil ayati abayanu, ada penjelasan bahwasanya man asyraka, siapa yang menyekutukan bersama Allah Ta'ala selain Allah dalam kecintaan, sekutunya dalam kecintaan, menyekutukan dalam kecintaan, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu tadi, telah menjadikannya sekutu tadi, cinta tadi, sekutu dengan atau tandingan tadi adalah atau gair tadi, jadikannya sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala dalam ibadah. Perhatikan ini, namanya hubbul ibadah. Cinta yang nama anaknya adalah ibadah. Dan dia telah menjadikan tandingan tadi, telah menjadikan gair tadi sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Min dunillah. Wattakhadahu niddan min dunillah. Telah menjadikan gair tadi sebagai tandingan dari selain Allah Ta'ala. Dicintainya. Wa anna dhalika wassirkul ladhi la yaghfiruhu Allahu. Dan sesungguhnya perbuatan tadi berupa kesyirikan dalam mahabbah tadi adalah syirik yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, syirik al-akbar. Jika mati di atas kesyirikan tersebut, tidak ada lagi harapan untuk diampuni. Lain dengan dosa besar selain syirik, masih ada harapan. Kama qala Ta'ala fi ulaika wa ma hum bi kharijin minan nar. Sebagaimana mereka telah dijelaskan tentang hukumnya oleh Allah Ta'ala. Wa ma hum bi kharijin minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Perhatikan. Belajar memperhatikan, belajar tenang memperhatikan. Lek, jangan gambar lek. Apa kok gambar kon lek? Gawa buku, gawa polsek, gawa pensil, gawa apa mana? Garisan, gambar. Perhatikan. Wa qauluhu walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab. Al murad bi dzulm huna asyirku. Dan seandainya dan jikalaulah orang-orang yang zalim tadi melihat, tatkala mereka melihat siksaan, kakaulihi walam yalbisu iman bidulmin. Dulm adalah syirik di sini. Walau yara alladzina zalamu. Dulm adalah syirik. Seperti ayat ini. Walam yalbisu imanu bidulmin. Kama taqaddamah. Faman ahabba Allah wahdahu wa ahabba fihi walau fa huwa mukhlishun. Maka barang siapa yang mencintai Allah tok dan mencintai selain Allah, cintanya hanyalah untuk kepada Allah karena Allah, wa ahabba fillah walillah. Cintanya karena Allah, wa ahabba fihi fillah walahu walillah. Bahwa mukhlis mencintai Allah dan mencintai yang lain, taruhlah juga karena Allah, dalam rangka membela agama Allah, maka dialah mukhlis, seorang yang memiliki keikhlasan. Wa man ahabba wa ahabba ma'ahu ghairahu fa huwa musyrik. Maka barang siapa yang mencintai Allah dan mencintai juga selain Allah, dicintai dengan bersama Allah, maka dia musyrik, seperti yang tadi tertera dalam ayat. Kama qala Ta'ala, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasa was-sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'a wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Syaitnya adalah fala tas'alu lillahi andadan nakirah. Anda dan nakiroh. Siapa saja yang kalian cintai kalian jadikan tandingan untuk Allah. Maksud diantaranya syirik al-mahabbah. Syirik ta'ah, jadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Balata za'lillahi andadan wa antum ta'lamun. Tandingan-tandingan itu dengan kalian jadikan cintanya seperti kalian mencintai Allah dan semisalnya. Maka di sini dikatakan balata za'lillahi andadan wa antum ta'lamun, inilah syahidnya dalam ayat ini. Maka barang siapa mencintai Allah dan mencintai selain Allah bersama Allah, maka dia musyrik seperti yang terkandung dalam ayat ini. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perhatikan ya ikhwan anak-anak, kita biasakan mulai untuk perhatian dengan dars. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ma ma'nahu, alladzi ma'nahu. Faman ragiba ila ghairillahi fi qadhi hajatin aw tafridi qurbatin lazima yakuna muhibban lahu. Tengok di sini. Barang siapa? Ya kan? Ragiba ila ghairillah. Barang siapa rogiba ila gharillah, barang siapa yang rogiba, mana rogiba? Cinta dan senang, memiliki harapan, kepingin kepada selain Allah Ta'ala dalam kebutuhan, supaya kebutuhannya tertunaikan, dalam agar supaya kesusuhannya tersingkapkan. Maka dia harus mencintai selain Allah tadi. Lazima ayyakuna mahibban lahu. Lazima ayyakuna ar-ragibu mahibban lahu. Begitu. Maka harus orang yang tadi memiliki keinginan kepada selain Allah tadi. Mencintai. Dia mencintai selain Allah. Wa mahabbatu fil asl. Yal aslu fi dalika. Dan inilah cintanya itu adalah memang. Memang asalnya dalam hal tersebut. Aik. Laula al-mahabba lahu lama da'ahu. Maksudnya kalau bukan karena mencintai tadi, selain Allah tadi, enggak mungkin dia menyeru kepada selain Allah tadi. Maka kalau itu perhatikan, karena cintanya kepada selain Allah lah, maka diseru. Ya ini laula al-mahabba lahu lama da'a. Enggak mungkin dia akan menyerunya kalau bukan karena cintanya kepada yang tadi dijadikan tandingan untuk Allah Ta'ala. Nah. Maka oleh seperti orang yang nadar untuk yang dikubur. Berangkatnya karena kecintaan tadi. Menyembelih untuk yang dikubur. Karena kecintaan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, maka karena kecintaan dia kepada selain Allah Ta'ala. Perhatikan itu. Demikian nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fakulimatul ikhlas la ilaha illallah tanfi kulla syirkin fi ayyi naw'in kana min anwa'il ibadah. Wa tusbitul ibadata bi jami' anwa' bi jami' afradiha lillahi Ta'ala. Kalimatul ikhlas, perhatikan la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Maka kalimat ikhlas itu berupa la ilaha illallah menafikan seluruh syirik fi ayyi naw'in, dalam bentuk apa saja. Dari bentuk-bentuk perkara ibadah. Dalam macam apa saja, dari macam-macam perkara ibadah. Menafikan kalimat tersebut. Itu la ilaha illallah. Dan kalimat ini juga menetapkan al-ibadah dengan seluruh macam-macamnya hanyalah untuk Allah Ta'ala. Enggak boleh diarahkan kepada selain Allah. Waqad taqaddama bayanu annal ilah wal ma'luh. Dan telah lalu bahwasanya ada penjelasan annal ilah. Maknanya adalah ma'luh. Masdar bermakna isim maf'ul. Itu namanya al-ilah wal ma'luh. Al-ma'bud. Maka itu dalam bahasa Arab adalah apa makna al-ilah? Alladzi kusida lil ibadah. Yang dituju dan diinginkan untuk diibadah itulah al-ilah. Maka siapa yang telah menuju untuk mengibadah selain Allah, berarti dia telah mempertuhan selain Allah. Mau enggak mau, enggak bisa mengelak. Dan al-ilah bermakna al-ma'luh. Alladzi ta'lahuhu al-qulubu bil mahabba wa ghairiha min anwa'il ibadah. Al-ma'luh yang dijadikan apa? Ta'lahuhu yakni alladzi ta'budu al-qulubu bil mahabba. Ta'lahuhu ta'buduhu al-qulubu bil mahabba wa ghairiha min anwa'il ibadah. Al-ma'luh yakni yang diibadah oleh hati dengan kecintaan hati tersebut. Dan yang lainnya selain al-mahabbah dari macam-macam perkara ibadah. Fala ilaha illallahu nafat dalika kullu an ghairillah. Maka la ilaha illallah adalah kalimat yang menafikan seluruhnya itu dari selain Allah Ta'ala. Yakni menafikan seluruh syirik. Seluruh macam ibadah. Baik mahabbah dan yang lainnya. Wasbatathu lillahi wahdah. Dan menetapkan. Wasbatathu. Fa'ilnya adalah apa? La ilaha illallah. Kalimat ini menetapkan al-mahabbah dan yang lainnya, perkara-perkara ibadah hanyalah untuk Allah tok. Bada wa madat alaihi kalimatul ikhlas mutabaqatan. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas atas makna tersebut secara mutabaqah. Apa makna mutabaqah? Jadi dilala yang paling apa? Dilala yang paling terdepan dari tiga dilala. Dari istilah, dari kalangan ahlul kalam. Menurut mutakalimin, dilala itu menjadi berapa tiga? Bagian. Dilalatul mutabaqah, dilalatul tadamun, dilalatul iltizam. Artinya, dilala yang paling terkuat adalah dilalatul mutabaqah dari lafad-lafad itu. Kalimat la ilaha illallah adalah menunjukkan tadi. Menafikan seluruh macam-macam ibadah dari selain Allah Ta'ala. Allah enggak, selain Allah enggak punya hak. Dan menetapkan seluruh macam ibadah hanyalah untuk Allah tok. Itulah dilalatul mutabaqah. Dilalatul lafzi ala tamami ma'u di'alahu. Mau dikatakan di sini. Badawa ma dalat alai kalimatul ikhlas mutabaqatan. Dilalatul lafzi ala tamami ma'u di'alahu. Dilalanya suatu lafad atas sempurnanya lafad tadi digunakan untuk makna tersebut. Jadi kalimat la ilaha adalah kalimat yang menunjuk tentang tauhid. Maka dikatakan bahwasanya tafsir tauhid wa syahadati Allah ilaha illallah. Makna la ilaha adalah menunjukkan pada makna apa? Tauhid. Baik. Falabud amin ma'rifati ma'naha wa'ti qadihi. Maka harus mengenal makna la ilaha illallah dan harus meyakini makna tersebut. Wa'ti qadihi. Jadi harus seorang itu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam mengenal maknanya. Dan meyakini makna yang dikandung oleh kalimat tersebut. Wa qabulihi. Itu harus menerima makna tadi. Wal amalu bidan beramal dengan makna tadi. Batinan wa zahiran wallahu alam dan secara batin dan zahir secara batin yakni amalan hati. Jantaranya adalah cinta dan benci. Itu amalan hati. Zahir adalah jantaranya adalah amalan yang zahir dari kita ucapan dan perbuatan sesuai dengan tuntutan kalimat La ilaha illallah, kebencian dalam hati terhadap syirik. Kecintaan dalam hati terhadap tauhid dan alut tauhid. Dan dohir kita juga demikian mengucapkan tentang cinta kepada tauhid, cinta kepada alut tauhid, dan juga mengucapkan tentang benci terhadap syirik dan alut syirik. Dan konsekuensinya adalah berlepas diri dari mereka, berusaha untuk memisah dari mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkataannya Ibrahim alaihissalam dalam doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari mengibadai berhala-berhala dan patung-patung. Tapi ikhwah, perhatikan. Jadi kalimat ikhlas, la ilaha illallah adalah kalimat alaik. Tulanan tok lek. Wis, gak usah belajar wis. Tulanan tok, bawa buku, bawa pulpen, gambar. Perhatikan, kalimat ikhlas adalah kalimat yang menuju tentang tauhid, yang dan mana tauhid adalah tadi. Telah berkali-kali tersebutkan dalam kitab kita ini. Qala al-Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah. Fatuhidul mahbub allai ta'addada mahbubuhu. Ayam Allah Ta'ala biibadatihi lahu. Fatuhidul mahbub, siapa mahbub di sini? Allah Ta'ala. Menjadikan yang dicintai itu cuma satu. Itu Allah Ta'ala, maknanya janganlah yang dicintai tadi itu adalah lebih daripada satu berbilang. Ay, jangan sampai ada bersama Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Artinya dalam, jangan sampai ada kecintaan yang kita cintai bersama Allah Ta'ala. Dan tadi contohnya dalam ayat yang telah kita lewati setelah Al-Baqarah. Wa tuhidul hubbi alla yabqa fi qalbihi baqiyatu hubbin hatta yubdilaha lahu. Dan menyatukan cinta. Dengan cinta yang satu. Maknanya adalah janganlah tersisa dalam hatinya ada lagi sisa-sisa cinta. Sehingga dia mencurahkan hanyalah untuk yang dicintainya. Memurnikan cinta hanyalah untuk yang dicintainya. Fadl hubbu wa in sumiya iskan fa wa ghayatu salahil abdi. Wa faya ghayatu salahil abdi wa na'imihi wa qurrati ainihi. Cinta yang begini maknanya tadi, sekalipun dinamai dengan isek, isek, iskun, wahubun, ini maknanya sama. Ini adalah cinta yang dikatakan puncak kebaikannya hamba, dan puncak nikmatnya si hamba, dan sebagai penyejuk matanya si hamba, indera mata. Walaysa liqalbi salahun wala na'imun illa bi ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayya min kulli ma siwahuma. Dan tidak ada bagi hati suatu kebaikan. Tidak ada kebaikan bagi hati. Tidak ada nikmat bagi hati melainkan dengan keberadaannya Allah Ta'ala itu dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya dari seluruh apa saja selain keduanya. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas adalah puncak kebahagiaan, puncak kedamaian bagi hati. Mafhum. Jadi kalau ikhlas itu sudah ada pada hati seorang, ikhlas lillahi ta'ala, itulah puncak kedamaian. Puncak kebaikan bagi seorang hamba. Ini ikhlas. Dan bagaimana mewujudkan ikhlas ini? Rintangannya sangat banyak. Karena nilainya sangat tinggi. Gangguannya juga sangat banyak. Maka itu ikhlas itu bukan sekedar terucapkan dalam lisan. Kenapa? Karena ikhlasnya adalah nilainya tinggi. Ikhlas adalah tuntutan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kemudian dianggap enteng, ikhlas? Enggak, tapi berat. Karena tinggi nilainya, tinggi balasannya berupa surga. Dijauhkan dari api neraka, bagaimana perkaranya dienteng penerapannya? Enggak mungkin. Maka berat, ujiannya banyak, rintangannya banyak. Mencari ilmu dengan niat ikhlas, rintangannya banyak. Mencari rezeki dengan niat ikhlas, rintangannya banyak. Beribadah niat ikhlas, rintangannya sangat banyak sekali. Maka kita banyak memohon kepada Allah diberikan rezeki al-ikhlas. Demikian. Wa takuna mahabbatu li ghairillahi tabi'atan li mahabbatillahi ta'ala. Jadi enggak ada kebahagiaan bagi hati, enggak ada nikmat bagi hati melainkan dengan tadi keberadaannya Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada seluruh apa saja selain keduanya. Dan keberadaan cintanya untuk selain Allah Ta'ala, cinta yang mengiringi cintanya kepada Allah, cinta pada orang karena Allah, benci terhadap seorang karena Allah. Bukan karena ikatan kelompok. Benci bukan karena dukungan kelompok, tidak, tapi karena Allah Ta'ala. Maka itu perhatikan dakwah salafiyah, dakwah yang memupuk agar seorang tadi memiliki keikhlasan. Ikhlas inilah ikhwah yang sangat berat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rezeki ikhlas sepanjang hidup kita. Bekal yang paling besar untuk keberuntungan dunia kita dan akhirat kita. Itu ikhlas. Maka penjelasannya, fala yuhibbu illallah wa la yuhibbu illa lillah tadi. Maka dia tidaklah mencintai kecuali Allah dan dialah dia tidak mencintai kecuali karena Allah Ta'ala. Illallahu. Dan ini yang berat. Ya kan, ini yang berat. Kama bil hadis sahih salasun man kunna fihi. Semua dalam hadis yang sahih. Salasun, tiga perkara. Siapa yang pada dirinya ada tiga perkara tersebut? Yaitu apa? Dalam ta'liq Rawi Bukhari an Anas bin Affan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang di dalamnya ada tiga perkara tersebut, dia mendapati kemanisan iman. Coba. Halawa. Manisnya iman yaitu ayyakunallahu wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Akan keberadaan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada apa-apa saja selain keduanya. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah, dan mencintai seseorang tidaklah dia cintai kecuali karena Allah. Wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da'an pada iz an qada Allah minhu kama yakrahu ay yuqdafa bin nar. Yang ketiga, dia membenci akan kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dari kufur tersebut, sebagaimana dia bencinya ketika dicampakkan ke dalam neraka, dalam api. Jadi di sini tiga perkara ini yang bagaimana kita mewujudkannya, ya kan? Dan hari ini hari penuh dengan fitnah, banyak manusia. Mudah-mudahan kita selamat darinya. Agama tertukar dengan dunia. Manhaj di atas manhaj yang lurus tertukar dengan dunia. Ingin dipuji orang dan yang lainnya. Ingin dapat perkara dunia dan yang semisalnya. Saya perhatikan. Wa mahabbatu Rasulullah SAW ya min mahabbatillah, dan mencintai Rasulullah SAW. Wa mahabbatu Rasulillah, mencintai Rasulullah. Mahabba ini mudhaf kepada Rasulullah adalah menidhafatil masdar li maf'ulihi. Dan mencintai Rasulullah SAW termasuk cinta kepada Allah. Wa mahabbatul mar'i in kanat lillahi fa ya min mahabbati, dan mencintai seseorang jika cintanya karena Allah maka termasuk cintanya karena apa, termasuk bentuk cinta kepada Allah Ta'ala. Nah ini. Maka itu perhatikan, mudah-mudahan kita mencintai seorang itu karena Allah, bukan karena kepentingan duniawiyah melulu. Wa in kanat lighairillahi fa ya munqisatun limahabbatillahi mudhaifatun laha. Dan apabila cinta tadi untuk selain Allah Ta'ala, maka cinta yang mengurangi kecintaan kepada Allah melemahkan cinta tersebut. Melemahkan cinta kepada Allah Ta'ala. Musaddiqu hadhil mahabbatu bi an takuna karahiyatuhu li abghadil asya' ila mahbubi wa wal kufru bimanzilati karahiyatihi lilqa'i bin nari aw asadda. Dan yang memberikan pembuktian kecintaan ini, cinta yang benar tadi, cinta yang murni, cinta karena Allah wa fillah. Bagaimana buktinya? Wa yusaddiqu hadhil mahabbatu. Al-mahabbata. Dan yang membenarkan dan membutuhkan kecintaan tadi itu, biantaku nakarohyatu, dengan keberadaan kebenciannya terhadap sesuatu yang paling terbenci kepada Allah, yaitu kekufuran, seperti kebencian dia ditampakkan ke dalam neraka atau lebih benci. Wala raibah. Anna hadza min a'zamil mahabbah, dan tidak ada keraguan bahwasanya bentuk cinta sepertinya adalah cinta yang paling terbesar, teragung. Alasannya fa innal insana la yuqaddimu ala mahabbatin nafsihi wa hayati sayya. Alasannya bahwasanya seorang insan tidak akan mengedepankan atas cintanya terhadap dirinya dan atas cintanya kepada kehidupannya, enggak akan mengedepankan sesuatu atas cinta kepada dirinya dan kehidupannya. Ya kan? Tapi kalau berani mengorbankan kehidupannya, berani mengorbankan dirinya karena Allah Ta'ala, berarti cintanya kepada Allah cinta yang benar-benar terbukti. Radit baru diomongi saiki wis dolanan meneh. Radit Malik wis gak kena dit. Tak cerita. Wala ngrungokno ya kok. Baik. Itulah bukti. Jadi bukti tentang cinta yang benar kepada Allah tadi. Seorang insan enggak mungkin akan mengedepankan sesuatu atas cintanya kepada dirinya dan pada kehidupannya. Kalau berani mengorbankan dirinya atas perkara yang dia cintai tadi, berarti benar-benar cinta yang murni. Taruhlah sekarang dia berani mengorbankan dirinya ditampakkan ke neraka daripada keluar daripada Islam, berarti cinta kepada Islam cinta yang murni. Faida qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsi bihaitsu law khayyirah binal kufri wa binal qa'i bin nari lakhtaru ayul qa bin nari wa la yakfur kana ahabba ilaihi min nafsihi. Contohnya apabila seorang itu mengedepankan cinta qaddama mahabbatal iman, cinta terhadap iman dengan Allah, dikedepankan, didahulukan daripada dirinya. Dengan contoh, seandainya dia diberi pilihan antara kufur dan antara dia ditampakkan ke dalam api, sungguh dia akan memilih untuk ditampakkan ke dalam api daripada kufur. Dan dia enggak mau kufur, enggak apa, sama kepada api. Ini sebagai bukti bahwasanya lebih dia cintai daripada dirinya. Ya kan? Sebagai bukti bahwasanya dia mencintai iman tadi dengan Allah adalah cinta yang benar-benar cinta murni. Wa dil mahabbatu ya fauqa ma yazidu al-ussaq. Ussaq jamak dari kata asik. Simfa'il. Ya kan? Jamaknya ussaq seperti abid, obat. Dan kecintaan ini adalah di atas apa yang didapati oleh para penggandrung cinta. Muhibbuna min mahabbati mahbubihim. Ussaq muhibbun. Yang mereka itu mencintai mereka-mereka yang mereka cintai ini masih rendah kedudukannya daripada cinta tadi. Pilihan kufur, kalau enggak sampai ke dalam api, dia milik sampai ke dalam api daripada kufur. Ini cinta yang di atas apa yang didapati oleh para penggandrung cinta terhadap orang-orang yang mereka cintai, mahbubihim. Bala nadhira li hadhil mahbah, kan enggak ada lagi tandingan untuk cinta yang bentuknya seperti ini. Kama la misla liman ta'allaqat bihi, sebagaimana tidak ada permisalan, enggak ada perumpamaan, enggak ada persamaan bagi orang yang terkait dengan cinta tersebut. Wa ya mahabbatun taqtadi taqdimal mahbub fiha ala nafs wal mal wal walad. Itu adalah kecintaan yang menuntut mendahulukan yang dicintai dalam cinta tadi daripada jiwa dan harta dan anak. Watak tadi kamalal dul, dan cinta yang menuntut kesempurnaan merendah. Wa khudu wa ta'dim wal idlal wa ta'ah wal ingkiyat dairan wa batinan wa adala nadhira lahu fi mahabbatil makhluk. Ini enggak ada lagi kesamaan baginya dalam kecintaan terhadap makhluk. Walaukan dalam makhluku man kana, siapa saja walaupun makhluk itu siapapun dia orangnya. Waliyada man asraka bainallahi wa baina ghairi fi hadhil mahabba al-khassa kana musyrikan syirkan la yaghfiruhullah. Dikarenakan penjelasan inilah, orang yang menyekutukan antara Allah dan antara selainnya dalam kecintaan yang khusus seperti ini, dialah musyrik, dalangan kesyirikan yang tidak diampuninya oleh Allah Ta'ala. Kama qala ta'ala minan nasi mattakhidu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubbillahi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wasuhi anna ma'nal ayah anna alladzina amanu asyaddu hubban minallahi. Apa? Walik ini ya. Hubban lillah min ahlil andad. Itu. Punya itu gimana bahasanya? Ayub. Hah? Ayo wah, punya saya keliru. Dan yang benar maknanya adalah bahwasanya makna al-ayah, bahwasanya orang-orang yang beriman asaddu hubban lillahi, gitu kan? Min ahlil andad li andatihim. Punya saya asaddu hubban minallahi ahlul andad. Ini terbalik. Maknanya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu cintanya lebih dahsyat hanyalah untuk Allah daripada ahlul andad, pemilik-pemilik tandingan, cinta mereka kepada tandingan mereka yang mereka bikin untuk Allah Ta'ala. Orang-orang yang beriman lebih dahsyat cintanya. Jadi dengan demikian, cintanya orang-orang yang beriman terhadap Allah adalah cinta yang enggak perlu dicari tandingan lagi, enggak ada. Tapi cinta yang benar. Dan ini pembuktiannya adalah perlu latihan untuk memurnikan ikhlas. Ya kan, bukan gampang. Ya kan? Kenapa apalagi kehidupan dunia ini, waktu belajar, waktu sholat, waktu ibadah, waktu zikir, baca Al-Qur'an dan yang lainnya, betapa banyak gangguan tentang keikhlasan. Nasallahu salam wal afiyah. Bersedekah dan yang lainnya. Baik. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'min rabbihim la yumasiluha mahabbatu makhluqin aslan. Sebagaimana telah lalu, bahwasanya cintanya orang-orang mukmin kepada Rabb mereka tidak ada cinta ini yang diserupai oleh kecintaan makhluk sama sekali. Nah, maknanya cintanya orang-orang mukmin kepada Allah tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur atas cintanya selain orang-orang kepada selain Allah Ta'ala. Cintanya orang-orang kepada Allah adalah enggak ada lagi bisa diukur. La yuqas. Faisal. Danil. Apa guyon guyon? Talah. Tanganane angel padha nangane watu. Belajar gak durungono. Perhatikan. Perhatikan di sini. Kama la yumasilu mahbubuhum wairahu. Sebagaimana juga mahbubuhum. Siapa mahbub di sini? Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala, inilah yang cinta orang-orang mukmin, tidak serupa dengan selain makhluknya siapa saja. Jadi enggak ada Allah itu serupa dengan makhluknya. Kama la yumatsilu mahbubum ghairahu. Sebab mahbub ini mahbub adalah Allah Ta'ala. Mahbubuhum. Yang mereka cintai adalah Allah. Orang-orang mukmin sampai mereka cintai adalah Allah. Cintanya orang mukmin kepada Allah adalah cinta yang enggak bisa ditandingkan. Enggak ada tandingannya. Demikian juga yang dicintai oleh mukmin Allah Ta'ala. Enggak serupa dengan selainnya. Wa kullu adza bi mahabbati ghairi fa huwa na'imun bi mahabbatihi. Dan seluruh gangguan dan rintangan dalam fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun bi mahabbatihi. Jadi gangguan-gangguan cinta kepada Allah itu ketika ada gangguan itu adalah nikmat. Gangguan-gangguan mencintai selain Allah ini gangguan. Tapi kalau gangguan ini dalam cinta kita kepada Allah adalah nikmat. Na'imun bi mahabbatihi. Semua rintangan dalam cinta kepada selain Allah itu terhitung nikmat. Kalau gangguan tadi ketika mengena orang yang mencintai Allah Ta'ala. Mahfum? Nah, disayat-sayat. Seperti siapa? Siapa seorang sahabat sayat-sayat? Seorang sahabat sayat-sayat yang sampai meninggal siapa? Khubaib? Aywa? Itu adalah suatu gangguan rintangan. Tapi nikmat bagi dia. Radhiyallahu anhu. Dan yang lainnya para sahabat. Demikian juga. Seorang mukmin kalau memang benar cinta, kalau cinta yang benar adalah nikmat. Dia rela mengorbankan jiwa dan raganya dan hartanya demi cintanya kepada Allah Ta'ala. Maka semua kesulitan dalam cinta kepada Allah sebagai nikmat. Mahfum? Semua kesulitan dalam rangka memupuk cinta kepada Allah sebagai nikmat. Malik. Geger wae. Kemarin geger nangis. Ngakek. Tapi perhatikan. Wa kullu makruhin bi mahabbati ghairihi. Perhatikan. Wa kullu makruhin. Fi mahabbati ghairihi. Wah. Fahuwa. Qurratu ainin fi mahabbatihi. Semua perkara yang tidak disukai. Dalam mencintai selain Allah. Ya kan. Perkara-perkara yang menjadi gangguan dalam cinta kepada selain Allah itu kalau kita terapkan pada cinta kepada Allah suatu perkara yang sebagai qurratu ain penyejuk mata. Nah, kalau itu perhatikan gangguan-gangguan dan rintangan demi cinta kepada Allah adalah suatu nikmat. Dingin, kita harus keluar dari rumah menuju masjid. Gangguan hari demi hari, coba hari demi hari kita harus ke masjid. Dalam kondisi apa? Orang masih tidur nyenyak. Ya kan? Kalau kita iri, aduh, tonggong-tonggong masih turu kabe, kita sudah keluar. Nah. Belum yang lain. Baik, waman daraba li mahabbati al-amsal allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq kal wasl. Al-wasl adalah ismun min asma'il mahabbah. Wal hajr wa tatanni. Bila sababin minal muhib. Wa amsali dhalika mimma yata'ala Allahu anhu uluan kabira fa huwa mukhti'un akbahal khata'i wa afhasahu. Wa huwa haqiqun bil ib'at wal maqt intaha. Barang siapa yang dorobah, apa mana dorobah? Apa mana dorobah? Lima habbatihi. Apa mana dorobah? Zid. Buat permisalan ahsantah. Barang siapa yang buat permisalan untuk kecintaannya. Lima habbati amsalah. Barang siapa yang bikin permisalan cinta kepada Allah. Membikin permisalan dalam cinta kepada makhluk. Untuk si makhluk. Seperti wasal. Wal hajr wa tajanni. Ini semua adalah nama-nama cinta. Wasal, hajr, tajanni. Tanpa sebab daripada yang dicintai. Dan yang semisalnya itu semuanya dari apa-apa yang Allah itu maha tinggi, dari apa yang dibikin perumpamaan, ketinggian yang sangat besar. Maka yang tadi membuat perumpamaan adalah orang yang salah dengan kesalahan yang paling buruk. Dan yang paling fokus, paling apa? Keji. Wahai hakikun, yakni al-mustahik hakikun, maknanya mustahik, dialah orang yang berhak untuk dijauhkan dan berhak untuk dimurkai. Intaha. Habis dari kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullah dalam masalah cinta. Jadi ringkasnya, enggak boleh kita memberikan perumpamaan untuk cinta kepada Allah seperti wasl wal hasr dan tasin, termasuk asmaul mahabbah. Baik. Perhatikan ya ikhwah. Abu Sa'id Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damu wa hisabu 'ala Allah." Qulu fi sahih Muslim, "An-Nabi Malik al-Sya'i anabihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu." Setelah ini sudah selesai habis dan insyaallah kita baca lain waktu. Subhanakallah wa hamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.